huruf-huruf ini juga tersusun darinya bahasa Arab. Jadi huruf-huruf muqatta'ah ini adalah huruf-huruf Arabik. Fadalla ajazul atau ajazal Arabi anil ityani bimithlihi. Maka eksistensi dari huruf muqatta'ah di beberapa surat menunjukkan ajazal Arabi, ketidakmampuan orang Arab, ketidakmampuan manusia Arab anil ityani bimithlihi. Kemampuan akan apa? Ketidakmampuan akan menitian, mendatangkan bimithlihi, dengan yang semisalnya. Makanya setelah adanya Al-Quran, huruf qata' ini, udah bubaran. Setelah itu mereka syair-syairnya gak ada lagi yang membuat seperti ini. Jadi yang sebelumnya di masa jahiliyah itu udah masyhur yang namanya huruf muqatta'ah di syair-syair. Setelah datangnya Al-Quran, bahkan beberapa kali dengan adanya huruf muqatta'ah, setelah itu mulai libur mereka dari penaburan huruf muqatta'ah di syair-syair mereka. Karena kesakralan huruf muqatta'ah di syair-syair mereka ternyata kalah oleh kesakralan yang ada di Al-Quran. Ya. Dan itu nggak bisa kita dapetin apa ya feelingnya. Feelingnya nggak bisa kita dapet. Karena emang sastra kita beda. Yang dapat siapa? Yang dapat orang-orang ketika itu. Ketika melihat huruf muqatta'ah alif lam mim, alif lam ra, ha mim, nun, ya sad, dan seterusnya. Itu mereka merasakan adanya vibrasi luar biasa dari huruf-huruf muqatta'ah Al-Quran ini. Pilihannya, pilihan huruf-hurufnya ini ada sesuatu nih yang lebih unik dan lebih hebat dibandingkan pilihan-pilihan para penyair ketika itu. Kita kan orang Indonesia, bahasanya beda. Jadi kita enggak kok gitu sih. Apa sih kayak gini doang, masa alif lam mim gitu doang mereka langsung tergetar. Saya aja biasa aja perasaan. Jangan kan alif lam mim, semua Al-Qur'an aja saya biasa aja. Ya kan? Nah, tapi bagi mereka beda ya, karena memang udah beda sastra, beda beda taste, beda ini aja semuanya. Ma'a annahum afsahun nas. Mereka ini orang-orang Arab, ya kayak penyair kira-kira gitu. Tidak bisa mendatangkan yang semisal huruf muqatta'ah dalam Al-Quran. Ma'anna artinya kalau digabung ma'anna padahal. Padahal hum, mereka adalah afsahun nas. Mereka adalah sefasih-fasih manusia. Di sini definisi fasih bukanlah seperti definisi kita. Kita ini kalau misalnya mengatakan fasih itu adalah yang ngomongnya tuh makhrajnya tuh bagus. Mahir gitu kan? Fasih. Bahasa Arabnya fasih artinya berarti ainnya tuh bagus, ha-nya tuh wah. Alhamdulillah. Itu enggak fasih itu. Dalam kalau misalnya bagi kita alhamdulillah itu fasih. Bagus nih bagi orang awam kita kan. Padahal itu malah justru merubah nama Allah gitu kan? Nah, itu fasih bagi kita, ya. Wan abut gitu kan, ada paseh-paseh gitu bahasa Arabnya gitu. Ente gimana? Ane gak tahu ane. Itu padahal gak paseh itu. Itu lahan namanya. Ini paseh maksudnya paseh dari segi balaghah. Paseh dari segi balaghah apa? Paseh dari segi balaghah bisa merangkai kata dan pemilihan katanya itu sangat pas gitu loh. Itu paseh. Ya tentu kalau di Arab, pasehnya Arab ya. Ya sebagaimana orang Arab bicara, makhrajnya ya benar, ya seburuk-buruknya orang Arab makhrajnya sebaik-baik kita mungkin, ya kan? Jadi ini afsah di sini maksudnya bukan afsah secara nutuk, bukan afsah secara makhraj, tetapi afsah di sini secara balaghah. Yakni mereka bisa membuat kalimat, merangkai, menyusun makna-makna yang baik, indah. Tetapi ternyata hanya untuk menyandingi huruf muqatta'ah di Al-Quran sendiri, mereka enggak bisa. Ya. Padahal huruf muqatta'ah. Jika huruf muqatta'ah aja enggak bisa, apalagi yang lain. Gitu kan. Ala annal qur'ana min indillah. Bahwasanya Quran itu dari sisi Allah. Kalau di situ minallah ya. Walaysa min indi Muhammad. Dan bukan dari sisi Muhammad, bukan dari Nabi Muhammad SAW. Melainkan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ayat kedua, تفضل مسعود. ذلك القرآن هو الكتاب العظيم الذي لا شك أنه أنه من عند الله فلا يصح أن يرتاب فيه أحد لوضوحه ينتفع به المتقون بالعلم النافع والعمل الصالح وهم الذين يخافون الله ويتبعون أحكامه. Dikatakan oleh mufassir di sini, dzalikal qur'anu huwal kitabul 'azhim. Ini cetakan yang besar sama yang kecil, ini ada perbedaannya. Ya. Dzalikal Qur'an tersebut huwa al-kitabul 'azhim, adalah kitab yang agung. 'Azhim artinya agung, seperti kabir, ya. Alladzi la syakka annahu min indillah, yang mana la syakka, tiada keraguan bahwasanya dia min indillah, bahwasanya Al-Qur'an itu dari sisi Allah Ta'ala. Syak itu artinya keraguan, syak itu artinya keraguan. Sendiri la syakka, tiada keraguan. Misalnya orang menghayati Al-Quran, itu tidak keraguan bahwasanya ini bukan dari manusia, melainkan dari Allah Ta'ala, dari Rabb manusia. Kalau di situ fala yasihu an yartaba fihi ahadun, kalau misalnya di kitab ini fala tartabu fihi, ya baik, kita mulai dari ini, fala yasihu, maka tidak apa yasihu, sahaya yasihu artinya apa? Sahih, apa arti sahih? Benar, maka tidak benar, tidak sah, tidak sehat, tidak baik. Tidaklah sahih ahadun liwuduhihi. An yartaba, irtaba yartabu, ma maknahu. Itu ada dalam ayat ini, la raiba. Maka janganlah, maka tidak benar, irtaba yartabu, ragu. Fihi, dalam Al-Quran, terhadap Al-Quran, ahadun, seorang pun. Tidak benar kalau seorang ragu terhadap Al-Quran. Jadi, keraguan. Kalau di kitab ini, fala tartabu fihi, dan janganlah kalian ragu terhadapnya. Jadi la raiba fihi ini khabar, tiada keraguan padanya. Bimakna nahi. Khabar tapi maknanya nahi. Khabar tapi maknanya larangan. Yaitu apa? La tartabu fihi. La raiba fihi artinya la tartabu fihi. Ya. Seperti kalau dalam diterwesi misalnya ada no smoking. Nah, sebagian artinya tiada asap gitu kan, tiada rokokan gitu kan. Itu kan khabar. Di sini tiada ada rokokan. Tapi isyaratnya apa? Larangan. Don't smoke. Gitu kan? Don't smoke. Gitu kan? Seperti ini juga, la raiba fi. Tiada keraguan. Maknanya. Ya, maknanya, janganlah kalian ragu. La tartabu fi. Yantafi'u bihi al-muttaqun. Nah, di situ. Ya, yantafi'u bihi al-muttaquna bil-ilmin nafi'i wal-amal as-salih. Al-muttaqun, orang-orang yang bertakwa, yantafi'u bihi. Intafa'a yantafi'u, artinya mengambil manfaat. Orang-orang bertakwa itu pasti akan mengambil manfaat bihi, bil-Quran. Dengan Al-Quran, gimana caranya? Bil-ilmin nafi'i,

ataupun mustahabbah, ataupun yang bersifat mustahabbah, yaitu yang dianjurkan Allah. Tidak bisa baca masalah. Bisa baca. Dari Osman juga, Pak. Oh, ini sudah selesai ini. Kata di Mas Kepala ini. والذين يصدقون بما أنزل إليك أيها الرسول من القرآن وبما أنزل إليك من الحكمة وهي السنة وبكل ما أنزل من قبلك على الرسل من كتب كالتوراة والإنجيل وغيرهما ويصدقون بدار الحياة تصديقا بقلوبهم يظهر على ألسنتهم وخص آخرة بالذكر لأن الإيمان به لأن الإيمان به من أعظم البواعث على فعل الطاعات على فعل الطاعات واجتناب المحرمات ومحاسبة النفس محاسبة النفس أصحاب هذه الصفات على نور من ربهم وبتوفيق من خالقهم وهاديهم وهم الفائزون الذين أدركوا ما طلبوا ونجوا من شر ما منه حرب ayat keempat lagi dari unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun walladhina yusaddiquna bima unzila ilayka ya Muhammad walladhina yusaddiquna bima unzila ilayka ayyuhar rasulu min al-Quran, dan orang-orang yang mentasdiq, yaitu membenarkan, dan membenarkan di sini tasdiq jazim sekali lagi, yaitu karena iman tadi Anda bilang apa? At-tasdiq al-jazim. Jadi iman ini ada nilai plus yang lebih dibandingkan sekadar tasdiq. Tasdiq itu sekadar membenarkan. Misalnya Mas Ari tadi bilang, Anda tadi misal sholat subuh di masjid fulan, Anda bilang, Anda usah dikukar. Saya mempercayai kamu, percaya aja gitu. Tapi kalau misalnya Ana u'minu bikalamika, saya beriman dengan kalammu, wah itu udah tasdik, mempercayai dengan benar-benar mendalami. Benar-benar meyakini, pasti nih, pasti benar. Gak mungkin salah sama 0% kesalahannya. Itu tasdik jazim atau imanan. Itu orang-orang yang mentasdik dengan apa yang unzila ilaika ayuhal rasul. Dengan Al-Quran. Dengan apa yang diturunkan kepadamu, wahai rasul, dari Al-Quran. Wa bima unzila ilaika minal hikmah, dan terhadap beriman terhadap apa yang diturunkan kepadamu dari al-hikmah. Apa itu al-hikmah di sini maksudnya? Wah, ya sunnah. Yaitu sunnah. Tinggal ambil aja di sini. Yaitu kita punya huda, kita punya hikmah. Al-Qur'an punya, sunnah punya. Wa bi kulli ma unzila min qablika 'ala ar-rusuli min kutub, dan beriman terhadap kul, semua ma unzila min qablika, yang diturunkan min qablika, dari sebelummu, 'ala ar-rusuli min kutub, atas, diturunkan atas para rasul, min kutub, dari kitab-kitab. Contohnya apa? At-Taurat wal Injil wa ghairihima, seperti Taurat, Injil, dan selain keduanya. Kita tahu di surat Al-Ra'd, inna hadza lafi shuhufil ula, shuhuf Ibrahim wa Musa. Shuhufnya Ibrahim dan Musa, berarti Ibrahim juga mempunyai shuhuf,

menghitung. Makanya ada ilmu matematika itu ilmu hisab, ilmu hitung-hitungan. Ya. Jadi muhasabatu nafs, menghitung diri. Yang dihitung sebenarnya apa nih? Jiwanya dihitung gitu. Amalnya dihitung. Mah jangan. Hah? Kesalahannya justru. Kita tuh muhasabatu nafs atau introspeksi diri itu bukan malah kebaikan kita yang kita hitung. Jadinya ujub nanti jadinya. Iya, saya hari ini udah salat berapa kali, berapa sedekah, udah berapa nyinyirin orang. Itu malah jadinya nanti manan. Manan, ujub, ya kemudian sum'ah, wobo, dan seterusnya. Yang justru muhasabatu nafs sendiri, mengoreksi diri, mencari kesalahan diri. Terakhir, ayat terakhir. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Dikatakan di sini, ashabu hadhihi sifati ala nurin min rabbihim. Ashabu hadhihi sifat, ashab jama' dari sahib, yaitu pemilik, para pemilik sifat-sifat ini, ala nurin min rabbihim, mereka berada di atas cahaya min rabbihim, dari Rabb mereka. Wa bitawfiqin min khaliqihim wa hadihim, dan mereka berada di atas taufiq, ya, atau dengan taufiq, mereka berjalan dengan taufiq min khaliqihim, dari khaliq mereka. Siapa khaliq mereka? Allah Ta'ala. Wa hadihim, itu yang memberikan hidayah pada mereka. Siapa di sini yang memberi hidayah? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa humul faizuna alladhina adraku ma talabu, dan mereka adalah faizun. Faiz artinya, hah? Untung, enggak menutup muflih. Tapi faiz lebih tepat, winner, pemenang. Ya. Wahumul faizun, dan they are winners. Ya. Mereka adalah para pemenang. Alladzina adraku ma talabu. Yang mana alladzina, orang-orang itu, mereka adalah yang adraku, mendapatkan ma talabu. Apa yang mereka talabu, talab, cari, mendapatkan arah mereka itu. Ya, kalau misalnya kita mencari akhirat, akan kita dapatkan nanti. Tapi kebanyakan sekarang kan, na'udzubillah, orang-orang tidak mencari itu, bahkan memikirkannya pun tidak. Wa najau min syarri ma minhu harabu, dan mereka najayan ju, firqan aja ya, apa namanya, firqan aja. Selamat, ya. Mereka najayan ju, najau, ini mereka selamat min syarri, dari keburukan, ma minhu harabu, dari keburukan, apa yang dari keburukan tersebut, oh di sini kembali ke ma, apa yang dari apa itu mereka harabu, lari, kabur, ngacir. Apa yang maksud sini? Ya, neraka. Ya, apa yang mereka adroku ma tolabu, apa yang mereka ma tolabu, apa yang mereka inginkan? Surga. Apa yang mereka lari daripadanya? Neraka. Ya. Jadi itulah orang-orang yang beruntung, muflihun. Wassallallahu ala nabi Muhammad wa ala Muhammad, innaka hamidul majid. Ya, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta.